Allah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhaladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya adalah nikmat yang sangat besar, nikmat al-Islam wal-Iman, juga nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub, senantiasa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya syukur dijelaskan oleh para ulama itu menjalankan ketaatan kepada Allah. Melakukan ketaatan kepada Allah itulah yang disebut dengan asyukur. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau menyebutkan hakikat yang ingkang bersyukur. Kata beliau, al-qiyamu bi ta'atihi wa taqarrabu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Jadi hakikat orang yang bersyukur itu adalah al-qiyamu bita'atihi, menjalankan ketaatan-ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqarrabu ilaihi, setelah itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ibadah dan amalan yang dicintai dan diridhai dening Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan syukur. Jadi yang namanya syukur itu bukan semata-mata alhamdulillah kemawon boten, tapi harus dibarengi dengan amalan-amalan solihat. Sehingga kata al-imam Ibnul Qayyim, yakunu syukru bil lisan wabil qalbi wabil jawarih. Jadi syukur niku rukune enten tiga. Rukun di dalam bersyukur ada tiga. Yang pertama syukrun bilisan, syukur dengan lisan, yang artinya orang tersebut memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun yang pertama di dalam bersyukur. Yang kedua, syukrun biqalbihi, syukur dengan hati. Bagaimana bentuknya? Meyakini dan mengimani semua kenikmatan-kenikmatan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah syukrun bil jawarih, bersyukur himakumullah. Saya ingin membacakan satu nasihat yang datang dari salah satu imam di kalangan tabi'in. Yang dimaksud tabi'in itu adalah muridnya para sahabat. Kalau sahabat niku muride Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tabi'in muridnya sahabat. Sahabat muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad langsung belajar dengan Allah ya, lewat malaikat Jibril alaihi salam. Salah satu imam di kalangan para tabi'in, ya, tabi'in itu muridnya para sahabat, memberikan nasihat, pesan, wasiat untuk kaum muslimin. Dan pesan ini berlaku sampai hari kiamat nanti. Jadi tidak bisa, nah niku kan pesan zaman gemien, seniki mun boten payu, boten. Pesan yang disampaikan oleh imam dari kalangan tabi'in ini terus berlaku sampai dinten kiamat mangke. Imam tersebut bernama Al-Imam Abul Aliyah Rufai Ibn Mighran Ar-Riyahi. Al-Imam Abul Aliyah Rufai Ibn Mighran Ar-Riyahi Rahimahullah. Beliau memberikan pesan kepada kita semua, kepada umat Islam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ta'allamul islama fa'idha ta'alamtumuhu fala targhabu anhu wa'alaikum bisiratil mustaqimi fa'innahul islam wala tataharrafu anis sirati yaminan wala shimalan wa alaikum bisunnati nabiyyikum wa iyyakum wa hadhil ahwa. Kata al-imam Abdul Aliyah memberikan wasiat. Yang pertama, ta'alamul islam, wahai kaum muslimin, pelajarilah oleh kalian Islam. Pelajarilah oleh kalian Islam. Dados perintah dumateng kita sedaya supados mengkaji sinau tentang Islam. Sehingga seorang ngaku Islam bener-bener ngertos napa niku Islam. Niku. Fa idza ta'alamtumuhu, apabila kalian sudah mengetahui, kalian sampun ngertos napa niku Islam, fala targhabu anhu, maka janganlah sekali-kali kalian meninggalkan Islam. Wa alaikum bisiratil mustaqim, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalan yang lurus. Fa innahul islam, karena jalan yang lurus itulah jalannya Islam. Sehingga doa yang sering kita baca, setiap umat Islam sering membaca, nyuwun dumateng Allah subhanahu wa ta'ala supados dipun tunjuki ke jalan ingkang lurus. Artosipun jalan Islam. Doa yang sering kita baca, ihdinash shiratal mustaqim. Nah itu. Barakallahu fikum. Setelah itu, wala tataharrafu anis sirati yaminan wala shimala. Maka beliau mengingatkan kepada kita, kalau sudah tahu Islam, jangan menyimpang dari jalan yang lurus. Jalan, jangan menyimpang dari siratal mustaqim, baik belok ke arah kanan maupun belok ke arah kiri. Lurus. Ya. Kemudian nasihat yang berikutnya, hendaklah kalian berpegang teguh dengan petunjuk Nabi kalian. Ya. Perintah supados berpegang teguh dengan petunjuk Nabi. Karena tiang ingkang benar-benar berpegang teguh dengan petunjuk Nabi, dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiang niku wau dijamin selamat. Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Sehingga di dalam beragama kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran petunjuk yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian semua, kata Nabi, untuk mengikuti petunjukku. Ini petunjuk Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa hadhil ahwa. Dan hati-hati, jauhilah oleh kalian hawa nafsu. Karena di dalam beragama tidak boleh mengikuti hawa. Tapi yang diikuti petunjuk ajaran saking Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau yang diikuti hawa nafsu, ya, hanya keinginan saja. Hanya sekedar mantep-mantepan, ya, tapi tidak mengikuti petunjuk Rasul, maka yang demikian akan merusak ajaran Rasul. Contoh ini pun mengerjakan sholat subuh. Wah, saya kalau masih semangat, teksi sehat, berkas akan sholat subuh 10 rakaat. Alhamdulillah. Bagus niku. Sholat subuh 10 rakaat, ya. Tapi kan tidak sesuai petunjuk Rasul, tidak mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang demikian tidak menjadi bagus. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kita mengikuti petunjuk Rasul dan hati-hati dengan hawa nafsu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu nasihat yang datang dari Imam Abul Aliyah, salah satu imam di kalangan para tabi'in, ulama dan para tabi'in. Maka nasihat yang datang dari beliau disimpulkan oleh Syekh Saleh Fauzan, Doktor Syekh Saleh Fauzan. Kata beliau, kesimpulan nasihat yang datang dari Abul Aliyah itu ada 4 perkara. Ada 4 perkara. Nasihat yang pertama, awaluha. Ya. Nasihat yang pertama adalah dorongan. Perintah kepada kita supados ta'allamul Islam. Ini nasihat yang pertama, mempelajari Islam. Ya. Artinya kenali mahwa napa niku Islam. Kenapa diperintahkan supados mempelajari Islam? Kata beliau, walayakfi antakula ana muslimun wa antala ta'riful Islama. Tidak cukup. Tidak cukup seorang mengatakan saya muslim, saya umat Islam, tapi mboten ngertos napa niku Islam. Niki mboten cukup nggih. Dados tiyang ingkang aku Islam nggih kedah ngertos arti Islam niku napa kados niku nggih. Sehingga tidak cukup hanya sekedar ngaku-ngaku. Tapi mboten ngertos sing diaku niku napa. Niki mboten cekap. Sehingga wajib bagi setiap muslim mempelajari Islam niku sinapa nggih, ya. Kenapa saya yang ngaku Islam? Nah niku. Oleh karena itu, beliau Imam Abul Aliyah memberikan kepada kita nasihat supados mempelajari Islam. Islam niku nopo, syariate niku napa kemawon. Jadi kalau kita mengetahui maka mboten kaget. Jangan sampai seorang muslim ngaku Islam tapi kalih syariat Islam niku kaget. Lah apa iya iki pelajaran apa ajaran Islam? Nah niku. Nah, tidak cukup yang seperti ini hanya sekedar mengaku Islam. Maka dijelaskan oleh para ulama Islam ya, itu sebetulnya apa? Ya. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad rahimahullah, salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Islam itu tatkala terkumpul di dalamnya tiga perkara. Islam itu tatkala terkumpul di dalamnya tiga perkara. Itu baru seorang dikatakan seorang muslim atau Islam. Islam itu artinya adalah al-istislam. Karena kalau di dalam bahasa Arab, Islam itu sendiri maknanya adalah berserah diri. Dari kalimat aslama yuslimu islaman. Itu di dalam bahasa Arab. Jadi Islam artosipun iku berserah diri. Jadi Islam artinya istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah bitauhid dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Itu yang namanya Islam. Berserah diri kepada Allah bitauhid dengan memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Wal inqiyadulahu bitaah dan menjalankan ketundukan kepada Allah bita'ah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ini yang kedua. Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala bita'ah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan. Kemudian yang ketiga. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri, meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik dan pelaku-pelaku kesyirikan. Yang dimaksud syirik di sini beribadah kepada selain Allah. Inilah yang disebut dengan Islam. Jadi yang pertama istislam, berserah diri dengan memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Jadi tiang Islam, tiang Muslim niku mboten purun ndonga nyuwun kepada selain Allah. Kepada tempat-tempat tangker, kuburan-kuburan, patung-patung ya. Niki dilarang dalam ajaran Islam. Karena makna Islam itu sendiri adalah berserah diri kepada Allah dengan memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Sehingga jenis ibadah nopo kemawon itu dipersembahkan, diperuntukkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tunduk bita'atihi, tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kemudian yang ketiga, bara'ah, berlepas diri, berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan musyrik. Barakallahu fikum. Inilah yang disebut dengan Islam. Nah, semua kaum muslimin yang mengaku Islam harus mengetahui napa niku Islam, sehingga jangan sampai ngaku-ngaku tapi mboten ngertos. Saya Islam, saya seorang ahlu sunnah, tapi mboten ngertos Islam niku napa, ahlu sunnah niku napa. Nah niki, barakallahu fikum. Kemudian ayyul mukminin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, nasihat yang kedua disimpulkan oleh Dr. Syekh Saleh Fauzan. Nasihat yang kedua, apabila kalian sudah mengetahui Islam, sampun ngertos napa niku Islam, alaikum bitamassuki bihi. Setelah itu wajib untuk berpegang teguh dengan Islam. Artinya adalah mengamalkan apa itu Islam. Tidak cukup seorang hanya mengaku berilmu tapi mboten purun beramal. Tiange pinter tapi mboten purun beramal, niki nggih mboten cekap. Karena orang-orang Yahudi mereka berilmu. Mereka berilmu, tiang-tiang Yahudi, tapi mereka tidak beramal, mboten purun ngamal. Maka orang-orang Yahudi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sesat, ya. Padahal gadah ilmu, ya. Tapi mboten purun mengamalkan ilmu, maka dados tiang ingkang sesat. Barakallahu fikum. Sehingga kata Syekh Saleh Fauzan, la yakfi an yakunal insanu aliman, bal yajibu alaihi an ya'mala bi ilmihi. Ya, tidak cukup seorang hanya mengaku saya pintar, tidak cukup, tapi harus apa? Mengamalkan ilmunya, ya. Mengamalkan ilmunya. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, wa ila fal kathiru minal ulama'i ahlu dolal. Maka banyak sekali di sana orang yang punya ilmu tapi mboten purun mengamalkan ilmu, mereka itu menjadi tiang ingkang sesat, ya. Barakallahu fikum. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, oleh ahlu tafsir, tatkala menjelaskan ihdinash shiratal mustaqim, ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Jalan yang lurus adalah jalan yang berjalan di atas ilmu dan mengamalkan ilmu. Barakallahu fikum. Ini kesimpulan nasihat yang kedua. Setelah memiliki ilmu, dipuntuntut, dipun perintah supados mengamalkan ilmu niku. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, as-salisatu, kesimpulan yang ketiga, yang nasihat yang ketiga adalah antalzama siratal mustaqima. Nasihat yang ketiga adalah perintah supados berpegang teguh dengan jalan ingkang lurus. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan jalan yang lurus. Itu jalan Islam. Jadi setelah mempelajari Islam, mengamalkan Islam, kita terus bersabar, berpegang teguh di atas Islam. Assalamualaikum. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-An'am 153. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza shirati mustaqimah. Fattabi'u. Sesungguhnya ini sirati, jalanku mustaqimah, yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Ya. Perintah untuk mengikuti jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Ya. Ayat ini di dalam surat Al-An'am 153 perintah kepada kita semua supados mengikuti jalan yang lurus. Gih menika Islam. Sehingga kata Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah, wa alaikum bisirati mustaqimah. Fa'inahul Islam. Karena jalan yang lurus itu adalah Islam. Barakallahu fikum. Kemudian nasihat yang berikutnya. Ya. Nasihat yang keempat yang disampaikan oleh Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah. Kata beliau, apabila Allah sudah memberikan taufik, fa'in wafaqakallah lima'rifati siratil mustaqim wasirta alaihi falatansa du'a tadolal. Ya. Jadi kata beliau, kalau kamu sudah diberi taufik oleh Allah, ya, sampun angsal taufik, hidayah, pitulung saking Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat ilmu. Sudah mengamalkan Islam, berpegang teguh dengan Islam, maka yang berikutnya beliau memberikan nasihat kepada kita, jangan lupa kepada dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Dai-dai yang ingin menyimpangkan manusia dari siratal mustaqim. Nah niki. Jangan dilupakan ini, hati-hati. Karena di sana para syayatin, syaitan-syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, tidak diam. Tatkala ada orang Islam yang benar-benar mengikuti ajaran Islam, itu akan disimpangkan jalannya, ya, oleh syaitan-syaitan tersebut. Nah, maka beliau mengingatkan kepada kita, kalau Allah sudah memberikan kepada kamu taufik, sudah memberikan hidayah, jangan lupa, nih, di sana ada setan-setan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia yang ingin menyesatkan, ya, manusia, ingin menyesatkan anak keturunannya Adam. Ya. Jadi jangan terus santai, wah saya sudah selamat. Ya. Setan itu akan menggoda manusia. Dai-dai yang mengajak manusia kepada kesesatan akan terus, ya, terus apa? Terus mendakwahkan kesesatannya. Ya. Maka di sini kita diingatkan dari ajaran-ajaran yang menyelisih ajaran Al-Quran dan ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari orang-orang yang ekstrim di dalam beragama. Baik mereka yang ekstrim kanan maupun orang-orang yang ekstrim kiri. Ya. Orang-orang ekstrim kanan seperti orang-orang kaum teroris. Ya. Kalau di dalam Islam diajar disebut adalah kaum khawarij. Ya, kaum pemberontak. Dan bibitnya ini sudah muncul sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bibit-bibit teroris, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikritik. Ya. Dikatakan i'dil ya Muhammad. Ya. Adil engkau ya Muhammad, ya. Langsung Nabi Muhammad dituduh tidak adil. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, celaka kamu. Siapa lagi yang bisa adil kalau saya dibilang tidak adil. Ini bibit pertama kaum Khawarij. bibit pertama kaum teroris, ya. Maka kita hati-hati, ya, dari orang-orang yang ekstrim kanan di dalam menjalankan agama. Adapun kaum khawarij, kaum teroris disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan, mereka itu adalah sekelompok, ya. Mereka itu adalah sekelompok manusia yang memiliki pemahaman, ya. Yang memiliki pemahaman keluar dari ketaatan kepada penguasa, ya. Jadi mereka memiliki pemahaman yakhrujuna ala wulatil umuril muslimin, bolehnya memberontak kepada penguasa muslim, ya. Wa yakhla'una sam'a wa ta'ah, mereka tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa. Ini ciri-ciri khawarij, ciri-ciri teroris yang diajarkan oleh para ulama, dijelaskan kepada kita. Nih, ciri-ciri teroris, mereka adalah suka memberontak kepada penguasa, tidak mau mendengar dan tidak mau taat kepada penguasa. Ditambah lagi wa yukafirunal muslimina bil kabair, mereka suka mengkafirkan orang-orang Islam yang jatuh ke dalam dosa besar. Jadi kalau ada orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, langsung divonis kafir, kafir, ya. Sehingga ini ciri-ciri khawarij, ciri-ciri teroris, ya. Ciri-cirinya seperti ini. Mereka bergampang-gampangan, bermudah-mudahan untuk mengkafirkan sesama muslim, ya. Padahal ini perkara yang sangat berbahaya, menuduh kafir kepada saudaranya. Ini dosa yang sangat besar ini, ya. Dan tidak gampang mengkafirkan seorang muslim, ya. Orang-orang teroris, mereka gampang mengkafirkan orang-orang Islam. Ya, ini ciri-cirinya mereka seperti ini, dijelaskan oleh para ulama. Ya. Dan jelas ini bertentangan dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Karena ajaran Al-Quran, ajaran Rasul, itu memerintahkan supaya mendengar dan taat kepada penguasa, ya, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang ma'ruf, tidak melanggar syariat, ya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Bahkan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, ini merupakan prinsip Islam yang membedakan antara agama Islam dengan agama jahiliyah, ya. Itu, ya. Sehingga Nabi SAW memerintahkan wasam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, hendaklah kalian wahai umat Islam senantiasa mendengar, senantiasa taat kepada penguasa. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian, yang menjadi penguasa bagi kalian, itu seorang budak. Artinya tadinya kedudukannya rendah, tapi suatu ketika diangkat menjadi pemimpin, menjadi penguasa, wajib untuk didengarkan dan ditaati. Jangan terus diremehkan. Wong tadinya aja tukang sampah, ya. Akhirnya mboten purun mendengar, mboten purun taat, ya. Ini bukan ajaran Islam, ya. Sehingga mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, ya, ini merupakan ibadah, ya. Jadi mendengar dan taatnya umat Islam kepada penguasa harus didasari ibadah, bukan karena tujuan-tujuan dunia. Tujuannya adalah karena apa? ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua perkara yang ma'ruf. Jadi jangan dianggap sepele, termasuk rambu-rambu di dalam berkendaraan ki. Ya. Tatkala kita mentaati, kalau itu baik, itu termasuk merupakan ibadah. Ya. Rambu-rambu dalam kendaraan, kecepatan diatur sekian. Ya. Dan kalau kita melanggar, termasuk maksiat dosa. Ya. Pemerintah sudah menentukan kecepatan di dalam kota. Pinten nggih? Berapa kilometer? 40 nggih. Ya, ini ditaati. Jangan terus dalam kota 80 bahkan 100 balapan. Ya. Kita jangan terbawa oleh suasana orang-orang yang tidak tahu, ya. Oh, nanti ya terlambat ngantar anak sekolah, ya berarti berangkatnya digasikin. Kan seperti itu. Ya. Karena ini termasuk ibadah kalau kita langgar, berdosa. Ini termasuk taat kita kepada penguasa. Peraturan lampu merah, berhenti. Kalau kuning apa? Hati-hati ya. Tapi kebanyakan kuning itu justru ngebut nggih. Wah, ini pumpung kuning, wus, digas. Ya. Sehingga yang lain ikut-ikutan. Ya. Ini sebetulnya ini sudah termasuk berdosa. Kenapa? Karena ini perkara yang ma'ruf, yang wajib kita taati dan membawa kebaikan. Ya, kebaikan untuk diri sendiri, juga kebaikan untuk orang lain, ya. Barakallahu fikum, ya. Ini hendaklah diperhatikan juga tatkala berkendaraan pakai spion, ya. Kemudian lampu remnya, ratingnya, ya. Ini harus diperhatikan nih rambu-rambu seperti ini. Jangan dianggap sepele karena ini merupakan bagian dari ibadah. Inilah Islam, ya. Jadi kalau kita benar-benar mengkaji lebih dalam Islam, itu sebetulnya Islam mengatur segalanya, ya. Jadi kadang-kadang karena kurangnya kita di dalam mempelajari Islam, ya. Jadi dianggap wah ini masalah lampu merah ini enggak ada kaitannya dengan agama, ya. Sehingga lampu merah, lampu kuning enggak diperhatikan. Nih. Lampu rem, rating enggak diperhatikan. Padahal ini sebetulnya sudah diatur dalam Islam. Masuk wasam'u wa tha'ah, mendengar dan taat. Barakallahu fikum. Sehingga umat Islam orang yang terdepan, ahlu sunnah orang yang terdepan untuk mengamalkan seperti ini. Ya. Barakallahu fikum. Ini contoh, ya. Saya berikan contoh tadi kelompok yang menyimpang yang ekstrem kanan, kelompok teroris Khawarij yang itu merupakan musuh Islam, merendahkan Islam, menjatuhkan nama Islam. Ya. Padahal Islam seperti yang tadi kita dengar, ternyata mengatur semuanya. Ya, masalah lampu merah, ketaatan dalam rambu-rambu lalu lintas diatur semua di dalam Islam. Bahkan para ulama itu memberikan fatwa, ya. Haramnya melanggar apa? Rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh penguasa, baik terkait dengan kecepatan, terkait dengan lampu merah hijau dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian di satu sisi kita juga hati-hati dari kelompok yang ekstrem kiri, yaitu orang-orang komunis, ya. Ini juga musuh Islam. Ini juga yang akan merusak akidah Islam. Ya. Rata-rata musuh Islam itu juga plus musuh negara. Orang yang ekstrem kanan seperti orang-orang Khawarij, orang-orang teroris, orang-orang Syiah, ini musuh Islam juga musuh negara. Ya. Begitu juga kelompok komunis, ya. Ini juga membahayakan ajaran Islam, ya. Kenapa? Mereka ingin merusak akidah Islam. Ini orang komunis, ya. Ingin merusak akidah Islam, ya. Yang mereka memiliki keyakinan tidak ada Tuhan, ya, dan seterusnya, apalagi prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, ya, yang mereka orang-orangnya sangat kejam, membantai, membunuh, hal biasa. Islam sebaliknya, Islam rahmatan lil alamin, ya, melindungi darah seorang muslim. Seorang kafir saja, orang kafir itu enggak semuanya boleh dibunuh, ya. Enggak semuanya boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh adalah kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam. Tapi kalau kafir yang mengajak perdamaian, ada perjanjian damai dan seterusnya, ini enggak boleh diperangi. Jadi keliru juga yang dilakukan oleh orang-orang teroris yang mereka mengganggu orang-orang kafir yang masuk ke Indonesia. Karena mereka sudah ada kesepakatan damai, ya. Sudah ada kesepakatan damai, enggak boleh diganggu, ya. Apalagi sampai dibunuh, ya. Barakallahu fikum. Maka umat Islam diingatkan, ya, tatkala Allah sudah memberikan taufik kepada kita dengan Islam, maka jangan lupa kepada dai-dai, kepada syayatin, syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia yang mengajak manusia kepada kesesatan, ya. Yang mengajak manusia kepada kesesatan. Barakallahu fikum. Hati-hati, ya. Apalagi masa-masa sekarang ini, ya, yang kelompok komunis pun mereka berusaha untuk bangkit kembali. Setelah alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan kerjasama umat Islam, dengan TNI, Polri untuk membasmi komunis, ya, sehingga berpuluh-puluh tahun di Indonesia tidak berani bangkit, ya. Sekarang lagi mencoba kembali untuk bangkit kembali. Ya, maka umat Islam hati-hati, terutama apa? Hati-hati dari pemikiran mereka yang rusak, yang akan merusak Islam. Sehingga bagaimana cara menghadapinya? Ya, cara menghadapinya yang pertama adalah dengan ilmu, dengan melakukan amalan-amalan saleh dan menjalin hubungan yang baik dengan aparat keamanan. Jangan menghadapinya dengan emosi. Ini enggak boleh juga. Tidak hikmah, ya. Barakallahu fikum. Dengan mengadakan demo-demo, ini enggak ada caranya dalam Islam. Ya, kita umat Islam menghadapi yang seperti ini dengan banyak mengaji, ya. Setelah itu banyak beramal soleh. Yang ketiga, ya, barakallahu fikum, menjalin hubungan yang baik dengan aparat keamanan. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada sesuatu yang mencurigakan, jangan ditangani sendiri, dilaporkan kepada TNI, kepada polisi. Di sana ada gerakan yang mencurigakan, Pak. Kelihatannya gerakan komunis, ya. Jangan ditangani sendiri, yuk kita pentungin. Salah ini, ya. Salah karena di sini ada yang berwenang untuk menangani seperti itu, ya. Kita membentengi umat Islam dengan ngaji, dengan melakukan amalan-amalan soleh. Kemudian yang berikutnya, wasiat yang berikutnya setelah kita diingatkan supaya hati-hati dari dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, yang berikutnya diingatkan, yang terakhir diingatkan, supaya bersungguh-sungguh untuk mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata beliau, wa alaikum bisunnati nabiyikum. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah nabi kalian. Itu dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa mengetahui ini ajaran Rasul atau tidak? Dengan ta'alum, ngaji, menghadiri majelis-majelis ilmu. Jadi kewajiban yang sangat penting bagi umat Islam adalah talabul ilmi, mempelajari ilmu. Apa itu Islam? Apa saja ajaran-ajaran Rasul? Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.